بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, tiga prinsip utama dan dalil-dalilnya, yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid الإمام العلامة الشيخ محمد التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Dan kita akan memasuki mukaddimah yang kedua. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan pembahasan mukaddimah yang pertama tentang empat kewajiban setiap muslim, yaitu mempelajari agama Islam, mengamalkannya dan mengajarkannya, kemudian bersabar sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah empat kewajiban setiap muslim. Berikutnya mukaddimah yang kedua, insyaallah taala akan membahas tentang tiga prinsip dalam akidah setiap muslim, dalam keimanan dan keyakinan kita ada tiga prinsip utama. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tiga prinsip akidah seorang muslim, tiga pilar keimanan yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Penulis rahimahullah taala berkata, i'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasannya wajib bagi setiap muslim maupun muslimah, ta'allumu thalathi hadhil masail wal amal bihinna, mempelajari tiga permasalahan ini dan mengamalkannya. Jemaah sekalian, penulis rahimahullah masih seperti kebiasaan sebelumnya, beliau mulai pembahasan dengan kata i'lam, ketahuilah. Sudah kita terangkan yang dimaksud dengan i'lam adalah ta'allam wafham wa tayaqqan. I'lam itu maknanya ketahuilah, ta'allam wafham wa tayaqqan, pelajari, pahami dan yakini. Dan ini adalah kalimat yang digunakan para ulama untuk memberi peringatan bahwa apa yang hendak disampaikan di sini adalah sesuatu yang sangat penting, agar kita perhatian, sebab kita sedang belajar ayat-ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib untuk perhatian. Jangan tidur. Ya. Jangan berisik. Jangan main HP. Harus perhatian. Kenapa? Demi memuliakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk ibadah yang sangat agung. Karena jemaah sekalian, hakikat keimanan kepada Allah adalah pemuliaan dan pengagungan kepadanya. Itulah hakikat keimanan. Pemuliaan dan pengagungan kepada Allah serta syiar-syiar Allah. Apa yang maksud syiar Allah? Semua ajaran Allah Subhanahu wa taala yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kita anggap syiar Islam. Itu tidak benar. Sebagian orang melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka sebut itu syiar Islam. Namanya juga syiar Islam, seharusnya berdasarkan ajaran Islam. Maka memuliakan syiar-syiar Islam adalah ketakwaan kepada Allah dan pengagungan kepadanya. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, "Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Jadi ketakwaan seseorang dinilai dari pengagungannya terhadap syiar-syiar Allah atau ajaran-ajaran Islam. Beliau juga di sini masih mendoakan kita, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ini doa untuk semua orang yang belajar buku yang beliau tulis ini, doa dari seorang yang soleh. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan bagian darinya. Sekaligus mengingatkan kepada kita sebuah pelajaran, begitulah para ulama memiliki sifat kasih sayang yang besar dan kelembutan, sehingga mereka seringkali mendoakan kaum muslimin agar mendapatkan rahmat Allah. Semoga Allah merahmatimu, artinya adalah semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan memberikan hidayah kepadamu untuk masa yang akan datang. Itu artinya jemaah sekalian. Kalau kita mengatakan kepada saudara kita, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, itu maknanya adalah semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan memberikan hidayah kepadamu untuk masa yang akan datang. Inilah kasih sayang Allah yang terbesar. Kasih sayang Allah yang terbesar kepada hambanya adalah Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah jaga dia dari perbuatan-perbuatan dosa, dan Allah berikan hidayah kepadanya untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Oleh karena itu, yang mendapatkan rahmat Allah terbesar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa-dosa beliau yang telah lalu maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah, dan Allah senantiasa menjaga beliau dari perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa, serta memberikan hidayah yang paling agung untuk beliau. Bahwasanya wajib bagi kita mempelajari tiga perkara. Sebagaimana kebiasaan beliau sebelumnya, menyusun pelajaran secara sistematis dan penjelasan juga secara sistematis. Beliau sebutkan terlebih dahulu secara global, ada tiga yang harus kita pelajari. Di sini ada manfaat bagi kita dalam metode pengajaran, hendaklah menyampaikan secara global terlebih dahulu sebelum merinci, agar kita lebih semangat untuk belajar, lebih semangat untuk ingin tahu apa saja yang wajib atas kita untuk dipelajari. Jadi kata beliau, ada tiga yang wajib kita pelajari dan kemudian kita amalkan. Tiga permasalahan wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Wajib. Artinya, siapa yang tidak belajar, maka dia berdosa, karena hukumnya wajib. Dan ini adalah sifatnya wajib ain. Baik, apa saja tiga perkara itu? Al-ula, yang pertama adalah annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita dan tidak membiarkan kita sia-sia. Inilah jemaah sekalian permasalahan yang pertama. Prinsip akidah yang pertama yang harus diyakini oleh setiap muslim, bahwa Allah Azza wa Jalla dialah yang menciptakan kita, yang mengadakan kita dari sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali kemudian menjadi ada. Dialah sang pencipta. Dialah sang pencipta. Bahkan dialah yang menciptakan seluruh makhluk, yang menguasainya dan yang mengaturnya. Kemudian setelah Allah menciptakan kita, Allah terus-menerus memberikan rezeki dan segala kenikmatan bagi kita. Sebagaimana juga yang Allah tegaskan di surat Adz-Dzariyat ayat ke-56 sampai 58. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Maka jemaah sekalian, Allah yang menciptakan kita dan dialah yang memberikan rezeki kepada kita. Dan segala kenikmatan yang kita rasakan itu juga datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidak ada satupun kenikmatan pada kalian kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka jemaah sekalian, setelah Allah ciptakan kita dan Allah tidak biarkan kita tanpa diberikan rezeki, Allah tidak biarkan kita tanpa diberikan kenikmatan, Allah curahkan kepada kita rezeki dan segala kenikmatan, setelah itu Allah pun tidak membiarkan kita sia-sia. Apa artinya sia-sia jemaah sekalian? Sia-sia itu artinya hidup tanpa arah yang jelas. Hidup tanpa arti. Hidup tanpa makna. Yaitu hidup tanpa menjalankan perintah dan tanpa menjauhi larangan. Itulah kehidupan sia-sia. Kehidupan yang tidak berarti. Kehidupan yang tidak memiliki makna. Kehidupan tanpa menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah sekalian, orang yang punya kehidupan seperti ini, dia menjadi orang yang lebih buruk daripada hewan. Karena hidupnya sia-sia, enggak ada arti. Hewan pun masih lebih mahal daripada dia. Kalau dirinya disembeli, dijual di pasar, enggak ada orang beli. Kalau ayam, banyak orang beli. Jadi, sia-sia hidupnya. Inilah yang Allah katakan di dalam surat Al-Qiyamah, ayat ke-36. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Sia-sia tanpa arti? Imam Syafi'i rahimahullah menafsirkan ayat ini. Kata beliau, dibiarkan begitu saja sia-sia adalah la yu'mar wa la yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang. Dan ini adalah pandangan hidup orang-orang musyrik. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan? Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un? Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian untuk main-main, untuk kesia-siaan, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi ini bantahan Allah terhadap dua pandangan orang-orang musyrik. Yang pertama, mereka memandang hidup ini hanyalah untuk main-main, untuk kesia-siaan saja, untuk sekedar dinikmati, kemudian mati. Dan yang kedua, tidak ada hari kebangkitan. Maka jemaah sekalian, orang yang beriman, pandangan hidupnya bahwa hidup ini bukan untuk main-main. Hidup ini bukan untuk kesia-siaan, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sudah menegaskan di dalam Al-Qur'an, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Inilah tujuan hidup kita jemaah sekalian. Dan hakikat ibadah adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Oleh karena itu jemaah sekalian, supaya hidup kita tidak sia-sia, Allah utus kepada kita seorang rasul. Apa tugas rasul ini? Tugas Rasul adalah mengajak kita beribadah kepada Allah dan mengajarkan kita bagaimana cara beribadah kepadanya. Ini dua tugas Rasul. Pertama, mengajak kita beribadah kepada Allah. Lalu apakah kita beribadah kepada Allah begitu saja semau kita? Tidak. Beliau juga punya tugas yang kedua, mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah yang sebenarnya. Makanya kata Syekh, bal arsala ilaina rasula. Allah tidak biarkan kita sia-sia. Akan tetapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Agar hidup kita tidak sia-sia. Agar kita di dunia ini tidak main-main saja. Agar kita selamat dari hidup yang tidak berguna, tidak berarti, tidak memiliki makna. Maka Allah utus kepada kita seorang yang paling mencintai kita. Dan wajib beliau yang lebih kita cintai dibandingkan siapapun. Dialah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah rahasianya jemaah sekalian. Mengapa beliau harus lebih kita cintai daripada yang lainnya? Karena Allah mengutus beliau untuk menyelamatkan kita dari hidup yang sia-sia, hidup yang tidak berguna. Maka kata Syekh, "Faman ata'ahu dakhalal jannah, wa man asahu dakhalan nar." Barang siapa menaati rasul yang diutus kepada mereka, maka dia pasti masuk surga. Barang siapa yang menentang beliau, tidak mau menaatinya, dia akan masuk neraka. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Beliau ditanya, "Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga?" Maka beliau menegaskan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku, dialah yang mau masuk surga. Siapa yang menentangku, tidak mau taat kepadaku, dialah yang enggan masuk surga. Jadi jemaah sekalian, inilah prinsip yang pertama. Allah telah mengutus kepada kita seorang rasul untuk ditaati dan tidak boleh ditentang. Harus kita senantiasa menaati beliau, mengikuti petunjuk-petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, agar hidup kita tidak sia-sia. Agar kita melaksanakan tujuan mengapa kita diciptakan oleh Allah dan diberikan rezeki serta segala kenikmatan. Agar kita bersyukur, kan? Apa itu bersyukur? Bersyukur itu hakikatnya adalah beribadah. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dia harus beribadah kepada Allah. Orang yang bersyukur adalah orang yang beribadah. Orang yang beribadah itulah orang yang bersyukur. Dan beribadah hakikatnya menjalankan perintah serta menjauhi larangan. Maka jemaah sekalian, untuk mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kesyukuran kita tidak akan dinilai sebagai kesyukuran. Ibadah kita tidak akan dinilai sebagai ibadah kecuali kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh menyebutkan dalilnya. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang akan menjadi saksi atas kalian. Makna menjadi saksi jemaah sekalian adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat akan menjadi saksi atas kita bahwa beliau telah mengajarkan apa yang Allah tugaskan kepada beliau, sehingga kita tidak lagi bisa beralasan saya belum tahu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkannya. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kepada Fir'aun, kami juga telah mengutus kepadanya seorang rasul, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Akan tetapi Fir'aun menentang Rasul yang diutus kepadanya. Maka kami azab dia dengan azab yang keras. Surat Al-Muzammil ayat 15-16. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah mengabarkan kepada kita bahwasannya kepada kita telah diutus seorang Rasul, sebagaimana telah diutus kepada Fir'aun. Tetapi Fir'aun menentang Rasul tersebut, maka Fir'aun ditimpa azab. Oleh karena itu, ayat ini mengandung peringatan bagi kita. Kalau kita menentang Rasul yang diutus kepada kita, maka kita juga akan ditimpa azab seperti yang Allah timpakan kepada Fir'aun. Hati-hatilah. Jadi ayat ini adalah peringatan, bukan sekedar pengabaran. Kenapa Allah katakan, sudah diutus kepada kalian seorang Rasul, sebagaimana diutus kepada Fir'aun? Maksudnya, agar kita jangan seperti Fir'aun. Agar kita jangan seperti Fir'aun. Fir'aun menentang Rasul yang telah diutus kepadanya, tidak mau beriman. Maka jemaah sekalian, apa yang Allah timpakan kepada Fir'aun? Allah timpakan kepadanya 4 azab. Yang pertama, azab pada hatinya. Apa itu azab pada hati? Dia disesatkan. Ketika dia menentang ajaran Allah yang dibawa oleh para rasul, Allah sesatkan dia. Maka hati-hatilah. Falamma zagu azagallahu kulubahum. Ketika mereka berpaling, Allah jadikan hati mereka berpaling. Yang kedua, su'ul khatimah. Allah jadikan dia mati dalam keadaan kafir. Dan ini yang paling berbahaya jemaah sekalian. Su'ul khatimah. Tersesat sampai akhir hayat. Maka jemaah sekalian, ini dua azab di alam dunia ini yang Allah timpakan kepada Fir'aun. Yang ketiga apalagi? Azab kubur. Azab kubur Allah timpakan kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Padahal Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di laut dan hilang dimakan lautan. Tapi Allah Maha Mampu menimpakan azab kubur kepada mereka. Dan yang keempat, azab di hari kebangkitan kelak. Sebagaimana firman Allah, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwa wa 'ashiyan wa yauma taqumu sa'ah adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Mereka dibakar setiap pagi dan petang hari. Dan apabila hari kiamat kelak, Allah berfirman, masukkan bala tentara Fir'aun itu ke dalam azab yang sangat keras atau yang paling keras. Jadi di sini disebutkan dalam ayat ini dua azab. Yang pertama, azab setiap hari di pagi dan petang hari mereka dibakar. Kemudian azab setelah terjadi hari kiamat. Maka jelas yang dimaksud azab di pagi dan petang hari itu sebelum terjadi kiamat, itulah azab kubur. Padahal jemaah sekalian, sudah berapa lama Fir'aun mati? Mungkin ribuan atau bahkan jutaan tahun yang lalu. Tapi dia terus-menerus mendapatkan azab kubur. Belum lagi azab di hari kiamat. Oleh karena itu jemaah sekalian, ayat ini mengandung peringatan keras bagi kita. Allah timpakan kepada Fir'aun 4 azab ini. Karena dia menyelisihi Rasul yang diutus kepadanya. Maka mengandung peringatan bagi kita, jangan sampai nasib kita seperti Fir'aun. Kalau kita menentang Rasul yang diutus kepada kita. Dan secara khusus Allah juga telah mengingatkan dalam surat An-Nur ayat ke-65. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُنَا أَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul. Mereka akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa azab yang pedih. Jadi jemaah sekalian, Allah telah memberikan ancaman kepada kita juga kalau kita menyelisihi Rasul yang diutus kepada kita dalam ayat ini. Surat An-Nur ayat ke-63. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa dua azab. Yang pertama fitnah. Itu mencakup dua azab seperti yang Allah timpakan kepada Fir'aun. Allah sesatkan dia dan Allah matikan dia dalam su'ul khatimah. Ini yang dimaksud dengan fitnah. Azab yang Allah timpakan kepada hati seseorang, dia disesatkan. Itu juga azab, jemaah sekalian. Yang kedua, azab yang pedih, yaitu azab yang akan menimpa fisiknya. Maka itu juga mencakup dua. Azab di alam kubur dan azab di hari kebangkitan. Jemaah sekalian, jangankan menyelisihi keimanan dan akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dilakukan Fir'aun. Musa mengabarkan kepada Fir'aun, Allah itu di langit. Beliau diutus oleh Allah yang ada di langit. Fir'aun enggak percaya. Fir'aun tidak mempercayai Musa alaihi salam ketika mengatakan Allah di langit. Apa kata Fir'aun? Wahai Haman, tolong buatkan bangunan besar. Aku mau naik ke langit untuk melihat sesembahannya Musa. Inni la'adhunnuhu kadhiba, karena aku menyangka dia itu pendusta. Jadi, ini contoh. Dia tidak mau mengimani keimanan Musa alaihi salam. Jangankan dalam perkara keimanan, jemaah sekalian, atau dalam perkara akidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita ada orang-orang yang tertimpa azab kubur. Kenapa? Karena menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika buang hajat. Hanya dalam permasalahan buang hajat. Apa sebabnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastatiru minal baul. Dia kencing dan dia tidak menjaga dirinya dari percikan kencingnya tersebut. Dengan sebab itu dia mendapatkan azab kubur. Itu hanya dalam masalah kencing. Apalagi menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara akidah. Dalam perkara keyakinan, keimanan yang lebih besar. Terutama akidah tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang budak perempuan yang mau dibebaskan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya ujian keimanan. Dia beriman atau tidak? Kalau beriman, bebaskan dia. Ini budaknya sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Mau dibebaskan. Tapi Nabi SAW ingin menguji dulu. Dia sudah beriman belum? Apa ujian keimanannya, jemaah sekalian? Dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, aina Allah? Di mana Allah? Budak itu menjawab, fis sama, Allah di atas langit. Pertanyaan kedua, ujian kedua, siapa saya? Engkau adalah utusan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, bebaskan dia karena dia seorang wanita beriman. Jadi jemaah sekalian, ini keimanan Nabi SAW dan para sahabat kaum muslimin yang hidup di masa beliau. Jadi dalam semua perkara, baik dalam akidah, dalam keyakinan, keimanan, maupun di dalam ibadah dan akhlak, kita harus berusaha mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menentang beliau, maka ingatlah ancaman Allah dalam ayat ini. Allah akan timpakan azab siapa yang menentang beliau seperti yang Allah timpakan kepada Fir'aun wal iyadu billah. Jemaah sekalian, inilah prinsip akidah seorang muslim yang pertama. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus selalu menjadi teladan kita dalam setiap urusan kehidupan kita. Dan kita tentunya sepakat dalam berurusan dengan hamba-hamba Allah, dengan orang tua kita, dengan keluarga kita, istri-istri dan anak kita, dengan tetangga dan masyarakat kita, dengan orang-orang kafir sekalipun, bahkan dengan hewan-hewan sekalipun, maka kita semuanya sepakat. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya teladan. Tidak mungkin ada umat Islam yang tidak sepakat. Semuanya sepakat. Jangankan umat Islam, orang kafir pun banyak yang sepakat. Tidak ada di muka bumi ini seorang yang lebih mulia akhlaknya yang pernah hidup di muka bumi melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Maka jemaah sekalian, kalau kita sepakat dalam berhubungan dengan hamba-hamba Allah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya teladan, seharusnya kita lebih sepakat lagi. Di dalam berhubungan dengan Allah, beliaulah sebaik-baiknya teladan. Jangan menyelisihi akidah beliau, jangan menyelisihi petunjuk-petunjuk beliau dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, inilah prinsip yang pertama. Atsaniyatu, prinsip yang kedua. Annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Bahwasannya Allah tidak ridha dipersekutukan seorang pun bersamanya dalam beribadah kepadanya. Tidak malaikat yang dekat, tidak pula dengan seorang nabi yang diutus. Inilah jemaah sekalian prinsip akidah seorang muslim yang kedua. Bahwasannya kita harus mengimani Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Tidak boleh dipersekutukan dengan siapapun. Dan inilah prinsip utama dalam agama dan kehidupan seorang muslim, yang terkandung di dalam kalimat La ilaha illallah. Sebagaimana sudah sering kita dengarkan, para ulama menjelaskan, kalimat La ilaha illallah terdiri dari dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan. Yang terkandung dalam kalimat La ilaha, apa maknanya penafikan jemaah sekalian? Maknanya kita mengingkari dan menyalahkan semua peribadahan kepada selain Allah. Bahwa semua yang disembah selain Allah salah, tidak benar. Dan kita juga meyakini orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, mereka itulah yang disebut orang-orang musyrik atau orang-orang kafir, atau dengan sebutan lain non-muslim. Itulah arti La ilaha. Rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan. Yang terkandung dalam kalimat illallah, maknanya apa? Menetapkan keimanan. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk disembah. Oleh karena itu, la ilaha illallah bermakna la ma'buda hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Surat Al-Hajj ayat ke-62, Allah azza wa jalla menegaskan, dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Dialah Allah sesembahan yang hak, sesembahan yang benar, dan yang mereka sembah semuanya selain Dia adalah batil, tidak benar, salah, syirik, kufur. Dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Hanya Allah yang maha tinggi, hanya Allah yang maha besar. Maka sepatutnya hanya Dia yang kita sembah. Itulah jemaah sekalian makna la ilaha illallah. La ma'buda hakun illallah. Maka tidak ada satupun makhluk yang boleh dipersekutukan dengan Allah dalam beribadah kepadanya. Dan Allah tidak ridho. Allah tidak ridho. Wala yardha bi ibadihi al-kufur. Allah tidak pernah meridhoi kekafiran bagi hamba-hambanya. Maka Allah tidak ridho dengan siapapun dia dipersekutukan. Apa artinya jemaah sekalian? Artinya enggak ada bedanya orang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah setan, itu enggak ada bedanya dengan orang menyembah wali, menyembah nabi, menyembah malaikat. Enggak ada bedanya, sama-sama kafir. Sama-sama musyrik. Tidak ada bedanya sama sekali. Kalau kita mengatakan yang kafir hanya yang menyembah berhala, yang menyembah setan, menyembah nabi tidak kafir, kalau begitu orang Nasrani enggak kafir dong. Mereka menyembah nabi. Mereka menyembah nabi padahal sudah jelas-jelas Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam." Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Yesus putra Maryam. Sudah jelas Allah tegaskan mereka kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga, Trinitas. Sudah jelas Allah katakan kafir. Kalau kita mengatakan yang kafir itu hanya yang menyembah batu, menyembah setan, yang menyembah nabi tidak kafir, berarti orang Nasrani tidak kafir. Padahal sudah jelas Allah nyatakan mereka itu kafir. Maka dari itu jemaah sekalian, tidak ada bedanya. Orang yang berdoa kepada berhala, kepada setan, dengan orang yang berdoa kepada wali, atau orang yang berdoa kepada para nabi dan malaikat, enggak ada bedanya. Apa bedanya? Sama-sama kafir, sama-sama musyrik, sama-sama menyembah kepada selain Allah. Kalau kita katakan berdoa kepada wali tidak kafir, hanya kafir berdoa kepada berhala, sama saja kita mengatakan orang Nasrani tidak kafir. Sebab orang Nasrani berdoa kepada nabi, lebih tinggi, lebih tinggi kedudukannya dibandingkan para wali. Mereka berdoa kepada nabi, Nabi Isa alaihi salam, nabi yang mulia, termasuk ulul azmi. Maka jemaah sekalian, ini prinsip yang kedua yang dimaksudkan oleh Syekh. Semua bentuk kekafiran, semua bentuk kesyirikan, Allah tidak ridho. Dengan siapapun Allah dipersekutukan, Allah tidak ridho. Sebagaimana kita enggak boleh menyembah patung, enggak boleh juga menyembah nabi. Dan para nabi semuanya mengajarkan kepada kita menyembah itu hanya kepada Allah. Makanya jemaah sekalian, pengikut Yesus yang sebenarnya adalah umat Islam. Kenapa? Yesus mengajarkan penyembahan hanya kepada Allah. Namun orang yang mengaku pengikut Yesus hari ini, mereka tidak lagi mengamalkan ajaran Yesus. Hanya umat Islam yang masih menyembah Allah. Allah sebutkan, apa kata Yesus? Ya Bani Israel, a'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, beribadahlah kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Itu dakwah beliau. Dan seluruh para nabi dan rasul. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Allah menegaskan, Walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulah, an'i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul mengajarkan, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah tagut, jauhilah semua yang disembah selain Allah. Jadi itu ajaran seluruh para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul tidak ridho dipersekutukan dengan Allah. Jadi jemaah sekalian, ini prinsip yang kedua, bahwa Allah tidak ridho dipersekutukan dengan siapapun, walaupun dia adalah makhluk yang paling mulia. Dalilnya apa? Dalilnya sangat banyak dalam Al-Quran. Penulis rahimahullah menyebutkan salah satu diantaranya, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Dan bahwasannya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah engkau beribadah kepada seorang pun bersama dengan Allah. Surat Al-Jin ayat ke-18. Jemaah sekalian, ulama menjelaskan arti kata masjid-masjid milik Allah itu mencakup dua makna. Yang pertama, anggota tubuh yang kita gunakan untuk bersujud. Karena masjid itu secara bahasa artinya tempat sujud. Maka makna yang pertama adalah anggota tubuh yang kita gunakan untuk bersujud. Makna yang kedua adalah tempat sujud itu sendiri. Masjid-masjid rumah Allah Azza wa Jalla. Maka kata Allah, itu milik Allah. Bahkan seluruh makhluk adalah milik Allah, diciptakan oleh Allah, Allah yang menguasainya, Allah yang mengaturnya. Maka kalau begitu kata Allah, janganlah kamu beribadah kepada seorang pun bersama dengan Allah. Jemaah sekalian, ini ada metode penting, ini ada pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Allah menggunakan sebuah metode yang sangat baik untuk berdakwah, yaitu mengingatkan rububiyahnya, kemudian mengingatkan uluhiyahnya. Pertama, rububiyahnya Allah ingatkan. Dialah penguasa kalian, dialah pemilik kalian, dialah pencipta dan pemberi rezeki kalian. Barulah Allah ingatkan uluhiyah. Kalau begitu, hanya dia yang pantas untuk disembah. Karena itu jalan berfikirnya orang yang berakal. Orang yang berakal, kalau sudah punya keimanan, Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menguasai dan mengatur alam ini, maka logikanya Allah saja yang berhak disembah. Kecuali ada selain Allah yang mencipta, yang memberi rezeki, yang memberikan segala kenikmatan, berarti dia juga boleh disembah. Kenyataannya tidak ada. Hanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya pemilik sifat-sifat rububiyah. Maka hanya dia satu-satunya yang patut untuk disembah. Oleh karena itu jemaah sekalian, di antara metode yang sangat baik dalam mendakwahi orang kafir adalah mengajak mereka berpikir menggunakan akal sehat mereka. Ajak mereka berpikir, kok bisa-bisanya kamu punya akal sehat menyembah patung? Patung yang kamu buat sendiri, kalau kamu mau rusak patung itu, dia gak bisa melawan. Sebagaimana kata Ibrahim kepada kaumnya, "Atabuduna ma tanhitun?" Apakah kamu menyembah sesuatu yang kamu pahat sendiri? Sampai-sampai kita baca dalam sejarah, orang-orang musyrik itu kadang bikin patungnya dari adonan makanan. Kalau dia lapar, Tuhannya dimakan. Subhanallah. Ajak mereka berpikir menggunakan akal sehat. Iya. Begitu pula setiap hari menyembah. Menyembah Tuhannya yang dia saksikan. Yang dia lihat Tuhannya tidak berdaya. Disalib oleh manusia. Di mana akal sehatnya? Di mana akal sehatnya jemaah? Ini mereka bukan enggak punya akal sehat, enggak digunakan. Makanya tugas kita mengajak mereka untuk menggunakan akal sehatnya. Setiap hari menyembah Tuhan, dia saksikan Tuhannya disalib, enggak berdaya, disalib oleh manusia. Subhanallah. Jadi ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Allah tegaskan, dialah pemilik kalian, dialah penguasa kalian, maka tidak patut kalian menyembah kecuali hanya kepadanya. Kemudian perhatikanlah ayat ini jemaah sekalian. Allah katakan di sini, fala tad'u ma'allahi ahadan. Jangan kamu beribadah kepada ahadan, seorang pun, bersama dengan Allah. Ini dalam bahasa Arab disebut kalimat nakirah, kalimat umum, kalimat yang belum ditentukan. Lawannya adalah ma'rifah. Kalau ma'rifah sudah ditentukan, sudah diketahui. Tandanya apa? Tanda dia nakirah. Ada yang tahu? Tanda kata ahadan itu nakirah, bukan ma'rifah. Ya. Perlu belajar bahasa Arab nih. Ya. Ini pelajaran anak SD nih kalau dalam bahasa Arab. Coba nanti pulang tanya sama anak kita di rumah. Tandanya adalah tanwin. Iya. Kalau pakai tanwin itu disebut nakirah. Kalau pakai alif lam enggak boleh pakai tanwin. Itu namanya ma'rifah. Iya. Kemudian dia terletak dalam konteks larangan. Jangan kamu beribadah. Larangan. Maka ulama mufassirin, ahli tafsir, dan ulama ahli bahasa Arab mengatakan, an-nakiratu fi siyakin nahyi tufidul umum. Kata nakirah yang terletak dalam konteks pelarangan bermakna umum. Apa artinya umum, jemaah sekalian? Tidak memberikan pengecualian satupun. Namanya juga umum. Jadi harakat-harakat dalam bahasa Arab itu memiliki makna. Itulah sebabnya, jemaah sekalian, Al-Quran tidak mungkin ada yang memalsukan kecuali pasti ketahuan. Karena satu harakat, dia domma, dia fathah, dia tanwin, tanpa tanwin, itu memiliki makna. Para ulama memahami, para penuntut ilmu tahu. Jadi enggak mungkin Al-Quran itu dipalsukan kecuali ketahuan. Iya. Maka jemaah sekalian, apa arti ayat ini? Allah melarang kita beribadah kepada ahadan, seorang pun. Ini bersifat umum tanpa ada pengecualian siapapun dia. Enggak ada pengecualian. Jadi enggak ada bedanya. Orang yang menyembah patung, batu-batuan, berhala, setan, dengan orang yang menyembah malaikat atau para nabi atau orang soleh, para wali, enggak ada bedanya. Kenapa? Semuanya terlarang. Semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Kita masuk pembahasan yang terakhir. Ats-tsalitsatu, prinsip yang ketiga dalam akidah seorang muslim, annaman ata'a ar-rasulah wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulah walau kana aqrab qaribin. Bahwasanya barang siapa yang menaati Rasul dan mentauhidkan Allah, ini dua prinsip yang sudah kita bahas sebelumnya. Pertama, menaati Rasul, yang kedua mentauhidkan Allah. Maka tidak boleh baginya bersikap loyal atau mencintai atau setia dan mendukung orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu kerabatnya yang terdekat. Inilah, jemaah sekalian, prinsip akidah seorang muslim, yaitu wajib dia berlepas diri, memusuhi dan membenci orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang menyembah selain Allah, yang menuhankan selain Allah, yang melakukan dosa-dosa kekafiran. Makanya kita harus paham apa saja yang masuk kategori dosa kesyirikan dan kekafiran. Seperti orang yang menghina syariat Allah, menghina Al-Quran, menghina ajaran-ajaran Islam, melecehkan orang yang mengamalkan syariat Islam karena syariat yang dia amalkan. Atau orang yang membenci syariat Allah, atau orang yang berdoa kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, itu semuanya dosa-dosa kesyirikan dan kekafiran. Maka seorang muslim tidak boleh bersikap setia atau loyal atau mendukung atau mencintai atau bergabung dengan orang-orang kafir tersebut. Kenapa? Karena mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Apa buktinya mereka memusuhi Allah dan Rasulnya? Buktinya mereka melakukan kesyirikan dan kekafiran. Kesyirikan dan kekafiran yang mereka lakukan adalah permusuhan kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan pelecehan dan penghinaan kepada Allah. Itulah mengapa kita harus marah. Itulah mengapa kita harus membenci dan memusuhi mereka. Karena mereka melecehkan Allah, menghina Allah. Kalau seandainya ada orang menghina orang tua kita, pasti kita marah. Kalau kita gak marah, kita anak durhaka. Dan kita pasti marah besar. Lebih baik dia menghina kita daripada menghina orang tua kita. Maka jemaah sekalian, orang yang menghina Allah lebih pantas untuk kita murka, lebih pantas untuk kita benci kepadanya. Setiap kesyirikan dan kekafiran itu penghinaan kepada Allah. Kenapa penghinaan? Karena syirik itu berarti menyamakan Allah yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha suci, yang maha agung, dengan makhluk yang rendah, yang kecil, yang kotor, yang najis. Makanya itu pelecehan. Ibadah yang seharusnya dia berikan kepada Allah, dia berikan kepada selain Allah. Itu berarti menyamakan Allah dengan selain Allah tersebut. Jadi itu pelecehan. Apalagi jelas-jelas mengatakan Allah punya anak. Itu jelas-jelas pelecehan, penghinaan kepada Allah. Mengatakan Allah punya anak. Iya. Maka jemaah sekalian, inilah sebabnya mengapa kita harus marah. Dan juga karena Allah murka kepada mereka. Siapa yang Allah murka, kita pun harus marah. Apakah patut Allah marah kepada mereka, lalu kita berkasih sayang dengan mereka? Itu enggak patut. Kecuali kalau kita ingin mendapatkan murka Allah juga. Oleh karena itu, Syekh menyebutkan di sini dalilnya. Dalil prinsip yang ketiga ini. Subhanallah, jemaah sekalian, dari awal kita bahas satu persatu tiga prinsip ini, selalu beliau menyebutkan dalilnya. Itulah ciri para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Bicara dengan dalil. Bukan pendapat-pendapat pribadi saja, tapi berdasarkan dalil. Dalilnya kita tidak boleh bersikap loyal kepada orang kafir. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu dia bersikap setia, berkasih sayang, mencintai dan loyal kepada orang kafir, itulah namanya munafik. Itu namanya munafik. Mengaku dia beriman, tapi dia lebih setia kepada orang kafir, loyal kepada orang kafir. Bahkan kata Allah, walau kanu aba'ahum, walaupun orang-orang kafir itu adalah orang tua mereka sendiri, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau karib kerabat mereka. Kemudian Allah jelaskan apa keutamaan orang yang berlepas diri dari orang kafir. Orang yang membenci orang kafir, apa keutamaan mereka? Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah tetapkan di hati mereka keimanan, dan Allah memberikan pertolongan kepada mereka dengan pertolongan darinya. Jadi siapa yang benar-benar beriman dan ingin mendapatkan pertolongan Allah, dia harus berlepas diri dari orang kafir. Apalagi keutamaan mereka, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhoi mereka dan mereka ridho kepada Allah. Kemudian jemaah sekalian, perhatikan penutupan ayat ini. Ulaika hizbullah. Mereka itulah golongan Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ala inna hizballah humul muflihun. Dan ketahuilah, golongan Allah itulah mereka orang-orang yang akan beruntung. Perhatikan jemaah sekalian, siapa itu golongan Allah? Orang-orang yang berlepas diri dari orang-orang kafir, yang membenci orang-orang kafir. Adapun orang yang bersikap setia kepada orang-orang kafir, mereka bukan golongan Allah, tapi golongan setan. Mereka adalah golongan setan. Jadi jangan mengaku partai Allah kalau masih bersikap loyal kepada orang kafir. Jangan mengaku partai Allah kalau mendukung orang kafir. Maka Allah kabarkan kepada kita, golongan Allah adalah yang berlepas diri dari orang-orang kafir. Itulah golongan Allah. Sebaliknya yang bukan golongan Allah berarti yang setia kepada orang kafir. Merekalah orang-orang yang punya sifat kemunafikan dalam hati mereka. Perhatikanlah surat Al-Maidah ayat ke-51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Ini subhanallah luar biasa ancaman dalam ayat ini. Keras sekali. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Mengaku partai Allah, tapi masih banyak pejabat-pejabatnya orang-orang kafir. Itu bukan partai Allah yang sebenarnya. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Siapa itu wali? Wali itu mencakup orang yang dicintai, yang kita bersikap setia dan loyal kepadanya, kita jadikan sebagai teman akrab kita, atau kita jadikan sebagai pemimpin kita. Itu semua bermakna wali. Semuanya terlarang. Semuanya terlarang. Sebagian mereka, kata Allah, adalah wali bagi sebagian yang lain. Kemudian perhatikan jemaah sekalian ancaman kerasnya. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Dan Allah tegaskan, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim tersebut. Allah sebut mereka orang-orang yang zalim, dan mereka tidak akan diberikan hidayah. Kemudian perhatikan lanjutan ayat jemaah sekalian, ayat berikutnya. Allah mengatakan, فَطَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضْ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ. Namun engkau lihat orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kemunafikan. Mereka bersegera untuk mendekati orang-orang kafir tersebut. Jadi itu sifatnya orang munafik, yang loyal kepada orang-orang kafir. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian ayat-ayat dalam Al-Quran. Mungkin terakhir saya tambahkan satu ayat lagi, karena ayat ini penting sekali untuk dipahami, sekaligus untuk membantah sebagian orang yang masih mengaku Muslim. Tapi ajaran Islam yang benar ini, yang asli ini, dia katakan itu intoleran atau tidak menghargai keberagaman, tidak Bhinneka Tunggal Ika, tidak Pancasilais. Mereka itu lupa, jemaah sekalian, negara ini merdeka itu dengan semangat kebencian kepada orang kafir. Kalau gak ada kebencian, gak ada jihad. Dan dengan pekikan takbir Allahu Akbar. Sekarang mereka mendengar azan saja kepanasan. Tapi mereka mengaku yang paling Pancasilais, yang paling paham Bhinneka Tunggal Ika. Dengar suara azan, dengan takbir Allahu Akbar, kepanasan. Bahkan mereka cenderung menyamakan itu dengan ciri-ciri teroris. Na'udzubillah. Dan jihad bagi mereka adalah radikalisme, terorisme. Mereka lupa, negara ini merdeka dengan kebencian yang besar kepada penjajah kafir. Lalu kebencian kepada orang kafir inilah yang menumbuhkan semangat jihad. Dan jihad itu dikobarkan dengan takbir. Mereka lupa dengan takbirnya Bung Tomo di Surabaya. Mereka lupa dengan takbirnya di Ponegoro. Mereka lupa dengan jihadnya Imam Bonjol. Itu semua jihad karena keyakinan Allah membenci orang-orang kafir itu. Allah serukan berjihad melawan orang kafir. Jadi ini bukan akidah teroris dan bukan juga ajaran intoleran. Tetapi ini adalah uswatun hasanah, teladan yang baik. Perhatikan surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu." Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan para pengikutnya. Apa itu teladan yang baik? Idz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, apa yang mereka katakan? Lima kalimat. Yang pertama, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami juga berlepas diri dari semua yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum. Yang ketiga, kami mengingkari kalian. Maksudnya kalian salah, ajaran kalian tidak benar. Yang keempat, wabada bainana wabainakumul adawah, dan telah nampak jelas antara kami dengan kalian permusuhan. Wal bagdha, yang kelima, dan kebencian abadan untuk selama-lamanya. Selama-lamanya sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Allah katakan dalam Al-Quran, itu adalah uswatun hasanah, teladan yang baik. Oleh karena itu jemaah sekalian, jangan juga salah kaprah. Ini salah kaprah dari dua pihak. Sebagian muslim, sebagian masih mengaku muslim. Entah yang mengaku muslim ini masih muslim atau tidak. Salah kaprahnya di mana? Yaitu mereka mengira perintah membenci dan memusuhi orang kafir berarti boleh menzolimi orang kafir. Ini salah kaprah, enggak seperti itu. Wajib kita membenci dan memusuhi orang kafir. Kenapa? Allah yang perintahkan kepada kita. Itu konsekuensi keimanan. Tapi jemaah sekalian, syariat kita melarang menzolimi orang kafir tanpa hak. Maka ada sebagian umat Islam, mereka berbuat zolim kepada orang kafir. Dan orang kafir pun mengira itu ajaran Islam. Jadi dua-duanya salah. Maka jemaah sekalian, Allah dalam syariat melarang kita berbuat zolim. Kalau berbuat zolim kepada orang kafir, itu yang disebut intoleran, maka itu betul. Karena Allah berfirman, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلْتَقْوَىٰ. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum, yaitu kepada orang kafir, membawamu tidak berlaku adil kepada mereka. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jemaah sekalian, saking adilnya Islam di masa para sahabat, sahabat betul-betul mempraktikkan Islam, maka banyak orang muslim kemudian orang kafir kemudian masuk Islam. Ya. Jadi itu tujuannya jemaah sekalian, kita berbuat adil kepada mereka sesuai yang Allah perintahkan kepada kita agar mereka masuk Islam. Kalau kita enggak berlaku adil, mereka mengira itulah ajaran Islam, mereka tidak mau masuk Islam. Berarti kitalah penyebabnya. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, toleransi dalam Islam adalah kita boleh berbuat baik kepada orang kafir dalam perkara duniawi. Jadi yang pertama tadi, enggak boleh berbuat zolim. Apakah kezoliman terhadap harta mereka atau nyawa mereka. Yang kedua, kita boleh berbuat baik kepada mereka dalam perkara duniawi, tapi ada syarat. Apa syaratnya? Bukan dia bukan termasuk orang kafir yang memusuhi Islam, yang memerangi Islam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi jemaah sekalian, ini baru namanya intoleran. Kalau kita berbuat zolim kepada orang kafir, atau kita sama sekali enggak mau berbuat baik kepada mereka dalam perkara duniawi. Iya. Perkara duniawi itu seperti apa? Mereka lapar, kita kasih makan. Mereka susah, kita bantu. Jadi bukan membantu dia mau beribadah kepada selain Allah, lalu kita bantu. Atau dia mau mengamalkan agamanya, lalu kita bantu. Enggak boleh. Bukan bantuan seperti itu. Bantu dalam perkara kebutuhannya yang sifatnya duniawi. Jadi ajaran membenci orang-orang kafir tidak bermakna melakukan aksi-aksi terorisme kepada mereka. Aksi-aksi terorisme itu bukan ajaran Islam sedikit pun. Jemaah sekalian, alhamdulillah ini yang bisa kita bahas. Tiga prinsip utama dalam akidah seorang muslim, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana agar keyakinan itu selalu tertanam dalam diri kita? Karena kadang saya tuh selalu bisikin gitu ya, nanti begini atau begini gitu ya. Terus yang kedua, tadi dikatakan bahwa kita harus memusuhi atau menjauh ketika orang kafir memusuhi Rasul dan Allah, Allah dan Rasul. Nah, bagaimana perasaannya ketika kita bekerja dengan orang kafir? Nah, orang kafir itu jelas-jelas memusuhi kita dalam artian ya, dengan penampilan kita. Kalau muslim dengan yang berjilbab, kita dengan berjenggot, akhirnya mereka berusaha untuk cara apapun menyingkirkan kita. Nah, apakah memang kita wajib harus keluar dari kantor tersebut karena mereka sudah memasuki agama Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama jemaah sekalian, menguatkan keimanan kita kepada Allah. Di antaranya Allah yang maha memberikan rezeki adalah dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta keterangan-keterangan para ulama yang berbicara tentang hal tersebut. Kita pelajari nama Allah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki. Kita pelajari ayat Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah menjamin rezekinya. Begitu pula mempelajari tentang takdir Allah, bahwa segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Sudah Allah takdirkan termasuk rezeki kita. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, semuanya sudah ditulis. Maka ini semuanya kita pelajari lebih dalam dan kita yakini. Kemudian keyakinan itu amalan, amalan hati. Dan amalan harus diusahakan. Kalau kita baca dan kita enggak yakin, itu namanya kufur. Sebab iman itu yakin. Kalau kita ragu, belum yakin, itu namanya kekufuran. Maka wajib kita yakin. Wajib kita yakin. Iya. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah. Memohon kepada Allah agar dianugerahkan keimanan dan keyakinan yang kuat. Karena pada hakikatnya kita bisa beriman kepada Allah semata-mata karena pertolongannya. Maka mintalah kepada Allah. Mohonlah kepadanya. Kemudian yang ketiga, bacalah kisah-kisah bagaimana Allah memberikan rezeki kepada hamba yang diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, dan di dalam buku-buku para ulama. Begitu pula dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr." Tagdu khimasan wa taruhu bita'anan. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan berikan rezeki kepada kalian seperti Allah berikan rezeki kepada burung. Burung itu dia pergi pagi dalam keadaan lapar, dia pulang dalam keadaan kenyang. Ini subhanallah. Burung kecil yang terbang di udara itu, Allah menjamin rezekinya. Semut-semut kecil yang berjalannya pelan sekali, Allah menjamin rezekinya. Jadi ini semuanya kita amati, kita renungkan, kita pelajari agar semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian. Iya. Yang kedua, jemaah sekalian, kita bekerja dengan orang kafir. Bekerja dengan orang kafir. Maka ini butuh perincian-perincian. Seperti apa bentuk pekerjaannya? Namun secara garis besarnya ada dua bentuk. Ada dua bentuk. Yang pertama, kalau kita dalam posisi misalkan sebagai tenaga ahli, artinya dihargai kita, atau bahkan cuman sekedar rekanan, kita punya perusahaan, dia juga punya perusahaan. Walaupun kita dalam perusahaan dia, tapi kita dalam keadaan dihargai, dimuliakan. Kenapa? Karena keahlian kita. Maka ini tidak masalah. Ini tidak masalah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah bekerja kepada seorang kafir di kebunnya, kebun korma. Iya. Karena keahlian beliau. Ini yang pertama, tidak masalah. Yang kedua, kalau kita dalam posisi dihinakan, maka ini tidak boleh. Posisi dihinakan itu mungkin jemaah sekalian, seperti kita disuruh-suruh seperti pelayan begitu. Ya, melayani orang kafir. Maka ini tidak pantas. Ini tidak pantas bagi seorang muslim. Kenapa? Dia orang yang hina. Enggak patut kita merendahkan diri di hadapannya. Jadi kita harus punya izzah sebagai seorang muslim. Jadi konteksnya jangan kita seperti yang butuh kepada dia, tapi dia yang butuh kepada kita. Maka kalau kondisinya kita dihinakan, nah contoh lain mungkin seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, karena dia punya kuasa di perusahaan itu, kita adalah bawahan yang tidak terlalu diharapkan, bukan tenaga ahli yang diharapkan, lalu dia seenaknya menghina agama kita. Dia enggak takut. Kita mau berhenti kerja, dia enggak takut, karena kita bukan tenaga ahli. Kita bukan seorang yang diharapkan di perusahaan itu. Itu namanya kita dihinakan di situ. Maka ini tidak patut. Tidak patut kita menjadi bawahan orang kafir dalam artian kita terhina oleh mereka. Dan mereka dalam posisi yang lebih mulia daripada kita. Jadi kalau posisinya mereka tidak lebih mulia daripada kita, maka tidak masalah. Kalau kelihatannya mereka lebih mulia daripada kita, maka itu tidak patut. Kenapa? Karena Allah telah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Bagaimana mungkin kita menghinakan diri di hadapan orang kafir tersebut? Jadi ini butuh perincian-perincian, namun secara garis besar ini dua kondisinya. Ini dua kondisinya. Iya. Akan tetapi jemaah sekalian, kalau itu jelas-jelas dilakukan di negeri muslim, orang itu harus ditangkap. Artinya laporkan ke polisi, itu kurang ajar namanya. Masa di negeri muslim dia berani melakukan seperti itu? Ya, jadi jangan kita biarkan. Jadi coba ambil rekaman, kalau dia ngomong begitu direkam. Direkam diam-diam. Nanti jadikan sebagai bukti, laporkan ke polisi supaya dia kapok. Ya. Dan pemerintah muslim wajib menghukum mati kepada orang-orang yang melecehkan Islam. Jangankan dia kafir, dia muslim sekalipun, kalau dia melecehkan Islam, maka statusnya murtad, kafir, wajib dihukum mati. Allah tegaskan dalam surat At-Taubah ayat 65-66, Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok? Tidak usah kalian cari-cari alasan, kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Jadi dia muslim sekalipun, maka dia berubah status menjadi murtad kalau dia berani menghina Islam. Dan sepakat ulama empat mazhab, sepakat dia wajib dihukum mati oleh pemerintah. Wajib dihukum mati oleh pemerintah. Lalu ulama berbeda pendapat. Kalau dia tobat, diterima enggak tobatnya? Atau tetap dihukum? Ini ulama berbeda pendapat, jemaah sekalian. Tapi ulama sepakat, kalau dia enggak tobat, wajib dihukum mati. Hanya kemudian ulama berbeda pendapat, kalau dia tobat gimana? Tetap dihukum enggak? Sebagian mengatakan, walaupun dia tobat, tobat urusan dia dengan Allah. Urusan dengan kita, dengan negara, wajib tetap dihukum. Itu pendapat sebagian ulama. Kenapa? Juga untuk menutup pintu, jangan sampai ada orang-orang yang lancang seperti dia. Supaya takut dihukum. Apa yang dimaksud dia bertobat di sini, jemaah sekalian? Bertobat di sini bukan dia minta maaf kepada umat Islam saja. Tapi bertobat itu adalah dia masuk Islam. Yang tadi muslim sudah kafir, harus masuk Islam. Yang tadi kafir menghina agama Islam, tobatnya adalah masuk Islam. Itu namanya tobat. Bukan sekedar dia minta maaf kepada umat Islam, lalu dia enggak dihukum, tidak. Jadi jemaah sekalian, seperti itu seharusnya, wallahualam. Sudah habis waktu? Ya. Ini saja yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.